إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد bahagia, senang karena menghadapi kader-kader dakwah. Insyaallah suatu saat antum akan jadi du'at ilallah, da'i-da'i ilallah, ya, di kantor-kantor, di kampus-kampus, insyaallah. Baik, hadirin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita, mempelajari adab-adab yang hendaknya dimiliki oleh para penuntut ilmu. Terakhir pembahasan kita sampai pada adab yang ketiga, ya, tentang apa? Hendaknya seorang penuntut ilmu dia berniat dengan menuntut ilmu untuk membela syariat. Karena sesungguhnya ilmu-ilmu yang tertulis dalam kitab-kitab itu tidak bisa memberikan pembelaan terhadap syariat. Bagikan apa? Amunisi. Kita kemarin diibaratkan oleh beliau, bagikan amunisi yang banyak. Ini gak ada manfaatnya amunisi yang banyak kalau gak ada orang yang menembakkan amunisi tersebut. Nah, seperti itulah kedudukan para penuntut ilmu, dengan referensi-referensi yang ada, dialah yang akan memberikan bantahan kepada para pengusung kebidahan, orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat dan menyesatkan, ya, dari jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat, kita telah sebutkan kemarin bahwa senangnya para penuntut ilmu memiliki dada yang lapang dalam permasalahan khilaf. Artinya ketika pihak yang berbeda pendapat dengan dia memiliki dalil yang kuat dengan sisi pendalilan, ya, dengan metode pendalilan yang betul juga, maka hendaknya dia memiliki dada yang lapang, tidak kemudian memaksakan pendapat dia, atau bahkan sampai melabeli orang-orang yang berbeda pendapat dengan dia dalam keadaan orang tersebut punya dalil dan benar metode pendalilannya. Dalilnya sahih, hadisnya sahih, dan metode pendalilannya juga benar sesuai dengan apa yang dipakai oleh para ulama. Maka hendaknya kita berlapang dada dalam masalah itu, tidak kemudian dengan mudah melabeli orang-orang yang berbeda pendapat dengan label muqtadi'. Kamu gak sama saya. Apalagi zaman sekarang, beda ustaz udah langsung saling membidahkan. Loh, kamu kok gak belajar sama ustaz pulang? Kalau belajarnya sama ustaz pula, berarti kamu kayaknya hizbi ini. Tahu hizbi? Orang yang memiliki apa? Kefanatikan golongan, fanatik terhadap kelompok. Enggak boleh seperti ini. Seorang penuntut ilmu dia harus memiliki toleransi dalam permasalahan khilaf, dada yang lapang. Kalau orang enggak sama, selama dia melakukan amalan tersebut dengan dalil yang betul, dengan dalil yang sahih, kemudian metodologi pendalilannya juga benar, maka mendadak. Jangan kemudian memaksa semua orang sama dengan antum. Ya. Kemudian beliau memberikan contoh. Min dalika matalan kan yaqula ahadun idza rafa'ta min ar-ruku' fala tadha yadaka al-yumna 'ala al-yusra bal arsilha ila janbi fakhidai fa in lam taf'al fa anta mubtadi'. Insyaallah. Contohnya kata beliau, ya, seseorang mengatakan, ya, seorang mengatakan, kalau kamu bangkit dari ruku, berarti posisi apa? Iktidal, ya. Jangan kau letakkan tangan kananmu di tangan kirimu. Kan banyak orang seperti itu, ya. Apalagi yang bermadzhab Hambali macam di Saudi Arabia. Ya Allahu Akbar, habis bangun pun langsung dia balikkan tangannya, ditaruh di dadanya. Misalnya ada yang mengatakan, jangan kau letakkan, ya, tanganmu, tangan kananmu di atas tangan kirimu setelah bangkit dari ruku. Tapi yang wajib bagimu adalah melepaskannya, taruh di sebelah pahamu, kanan maupun kiri. Fa in lam taf'al, kalau tidak kau lakukan, fa anta mubtadi', maka engkau adalah seorang pelaku kebidahan. Masya Allah. Ada antum yang seperti itu. Ya, kalau beda salatnya udah diponis mubtadi'. Ya, wulu. Tapi ada loh ulama yang mengatakan seperti itu. Ya, rahimahullah ta'ala. Kemudian kalimatu muqtadi', ya, laisat hayyinah ala nafs. Vonis mubtadi itu enggak nyaman di hati. Ya, ada enggak orang yang nyaman difonis sebagai mubtadi kemudian berbangga, alhamdulillah saya dipanggil mubtadi? Enggak ada. Ya enggak nyaman dalam hati. Idza qala li hadza sayuhditu fi sadri syai'un minal karaha. Saya saja, kata Syekh, kalau ada orang yang mengatakan saya seperti itu, apalagi dalam permasalahan tadi itu, ketika dia habis dari tidal, tangannya ditaruh di dadanya, kemudian ada orang fonis itu bid'ah, gak enak dalam hati, kata beliau, ya, akan muncul dalam dadaku kebencian. Li'anna insan bashar, ya, karena kita manusia biasa. Wa nahnu naqul hadhihi mas'alah fiha sa'ah, maka hendaknya yang betul kita katakan dalam permasalahan ini terdapat keluasan, ya, imma ayyadha'aha aw yursilaha, boleh bagi dirimu untuk meletakkannya di atas dada, dan mungkin juga boleh bagimu untuk melepaskannya. Walihada nassal Imam Ahmad rahimahullah ala annahu yukhayyar baina ayyadha'a yadahu al-yumna ala yusra wa baina al-irsal. Oleh karena itulah Imam Ahmad sendiri, Imam Madzhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa seseorang diperbolehkan memilih untuk meletakkan, boleh dia taruh di tangan kanannya dan tangan kirinya setelah apa ketika i'tidal, atau dia letakkan, dia lepaskan seperti macam di negeri kita kan, kalau kita kan sholat habis i'tidal kan begini ya, diirsal namanya, di apa, dilepas, bukan di kemudian dikhobat. Boleh, kata Imam Ahmad, li'anna al-amra fi dhalika wasi', karena perkaranya luas, ya. Boleh seperti ini, boleh seperti itu, ya. Boleh Anda memiliki suatu pendapat, menguatkan suatu pendapat, tapi yang di sini yang dijadikan permasalahan oleh beliau memvonis orang lain yang berbeda, padahal masing-masing punya dalil. Nah, ini beliau juga, walaupun beliau mengatakan di sini boleh, tapi beliau punya pendapat, ini wajar. Ada pendapat yang kita kuatkan, ada pendapat yang kita pegang, ya, bukan berarti kita kemudian tidak punya pegangan, bukan itu yang diinginkan oleh Syekh. Tapi bagaimana menyikapi perbedaan itu? Hendaknya seorang penuntut ilmu, dia memiliki dada yang lapang, ya, walaupun tadi itu dia punya pendapat yang dia pegang. Paham itu? Karena ingin antum jadi penuntut ilmu yang seperti ini, seperti yang disebutkan oleh Syekh. Jangan seperti penuntut ilmu yang taklid atau yang fanatik sekali dengan pendapat gurunya. Karena gurunya memiliki pendapat seperti ini, kemudian itulah yang dia pegang. Setiap kali ada orang yang berbeda dengan gurunya, maka disalah-salahin. Macam anak-anak baru kemarin sore di Facebook gitu, ya. Karena dengar kumpulkan gurunya ngomong seperti ini, kemudian ada yang mau berbeda pendapat, sudah. Ya. Baru aja belajar, udah kayak gitu lagaknya. Nah, jangan seperti itu. Ya, penuntut ilmu itu makanya penting sekali belajar adab. Penting sekali belajar adab. Banyak orang dapat hidayah yang selama ini maksiat. Kemudian alhamdulillah Allah berikan hidayah. Baru ngaji sekali dua kali sudah ya banyak tingkah. Ya, harusnya apa? Yang selama ini enggak belajar, belajar dulu. Dan yang namanya belajar dimulai dengan belajar adab. Belajar etika. Ya. Diriwayatkan dari apa? Alibab Ahmad, ada 5.000 orang yang hadir di majelis hadisnya Imam Ahmad. Dari 5.000 orang itu, ya, hanya 500 orang yang mengambil hadis dari Imam Ahmad. Sisanya ngapain? Mengambil adab. Lihat bagaimana para salaf belajar. Makanya nggak terlalu banyak, ya, konflik. Apalagi zaman dulu belum ada Facebook ya. Sekarang semuanya ingin tampil. Ya, motong video ustadznya nanti dikasih nama dia created by ya, kemudian apa jangan lupa like-nya ya. Ya, ini tujuannya mau dakwah atau mau apa, benar nggak? Fenomena yang terjadi di tengah-tengah kita, video ustadz dipotong-potong kasih nama dia ya, kayaknya apa suruh nge-like ya, belajar adab dulu ya. Ini beliau ya, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nggak ada orang yang meragukan manhaj beliau. Tapi beliau mengatakan, syuh, dalam permasalahan yang di sana ada dalil, kemudian metode pendalilannya benar, ya, hendaknya kita berlapang dada. Walaupun engkau punya pendapat yang kau kuatkan, tapi kemudian jangan sampai memvonis, ya, bid'ah mubtadi' kepada orang yang berbeda pendapat. Sekarang kata beliau, ini yang kita katakan tadi, ya, boleh engkau memiliki pendapat. Kata beliau, walakin ma hiya sunnah inda tahrir hadhil masalah. Akan tetapi yang lebih cocok dengan sunnah, mana yang lebih cocok dengan sunnah kalau kita beberkan permasalahan ini. Nah ini, ya, karena tadi dipanggil mubtadi, ya beliau dipanggil mubtadi sama orang karena sholatnya begini, akhirnya beliau jelaskan, gak benar saya mubtadi, ini dalilnya. Fal jawab as-sunnah an tad'a yadakal yumna 'alal yusra. Ya. Maka yang sunnah kata beliau, engkau meletakkan tanganmu yang kanan di atas tanganmu yang kiri. Idza rafa'ta minar ruku' kama tadhuha idza kunta qa'iman. Ya. Ketika engkau bangkit dari ruku', maka letakkanlah tangan kananmu di tangan kirimu sebagaimana engkau meletakkan tanganmu ketika engkau berdiri. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, di mana tangan kita diletakkan? Di atas dada. Makanya ketika setelah kembali dari rukuk, kembali ke posisi asal. Bagaimana posisi asal kita ketika kita berdiri? Itu tadi, tangannya di atas dada. Wa dalilu fi ma rawahu al-Bukhari an Sahl ibn Sa'ad. Sahl bin Sa'ad Sa'idi. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari sahabat yang mulia Sahl bin Sa'ad. Qala kana an-nasu ya yu'maruna ay yad'a ar-rajulu yadahu al-yumna ala dhira'ihi al-yusra fi shalah. Dahulu manusia diperintahkan untuk meletakkan ya tangannya yang kanan pada dhira', pada lengannya yang kiri ketika salat. Ya, di dhira'nya, di pertengahan lengannya ini, ya seperti ini. Baik. Fal tandur hal yuridu bidzalika fi hali sujud. Sekarang pertanyaannya, ketika dikatakan bahwa manusia diperintahkan untuk meletakkan tangannya, tangan kanannya di atas tangan kirinya, apakah ini diperintahkan untuk dilakukan ketika sujud? Aw yuridu bidzalika fi hali ruku', atau perintah ini berlaku ketika seseorang ruku'? Aw yuridu bidzalika fi hali qu'ud, atau perintah ini ditujukan ketika dia sedang duduk? Jawabannya, lah, bukan untuk itu semua. Menaruh tangan kanan di atas tangan kiri itu bukan diperintahkan ketika sujud, ketika ruku, ketika duduk. Bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam, yang diinginkan dengan perintah memegang tangan, apa, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu ketika berdiri. Bangun dari i'tidal itu berdiri, duduk, ruku, apa, sujud? Berdiri. Maka kata beliau, yang lebih tepat tentunya kita meletakkan tangan kanan kita di atas tangan kiri kita, menurut beliau. Kalau saya enggak, lepas. Ya. Antum terserah, kan kata beliau seperti apa, yang penting ada sesuai dengan dalil. Ya, ya ini dalilnya sama, hanya saja memahaminya yang berbeda. Ya. Memahaminya itu ketika sebelum ruku. Ya. Ulama yang mengatakan irsal, dia memahami bahwa meletakkan tangan itu ini ketika berdiri sebelum ruku. Setelah ruku ya kembali ke posisi asal. Posisi asalnya bagaimana? Seorang berdiri sebelum antum takbiratul ihram. Dilepas tangannya. Ya, tapi kita biarkan beliau memaparkan bagaimana pendalilan beliau. Ya. Bal yuridu bidzalika fi halatil qiyam wa dzalika yashmulul qiyam qabla ruku. Ya. Aw yashmilu al-qiyam qabla ruku' wal qiyam ba'da ruku'. Maka yang diinginkan ketika perintah untuk meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, ya, itu mencakup berdiri sebelum ruku' dan berdiri setelah ruku'. Fa yajibu an la na'khudha min hadzal khilaf bainal ulama sababan lisyiqaq wan nizaa'. Maka dengan demikian tidaklah boleh kita menjadikan perkara ini, ya, khilaf yang semacam ini menjadi sebab permusuhan dan pertikaian. Ya, ini saja memahami perintah untuk meletakkan tangan. Meletakkan tangan itu apakah khusus berdiri sebelum rukuk atau juga mencakup setelah rukuk? Ini saja perbedaannya. Ya, tidak pantas untuk kemudian menjadi sebab pertikaian sampai kemudian melabeli orang yang berbeda pendapat dengan label-label atau dengan fonis-fonis yang keras. ya ahlul bid'ah, mubtadi'in dan lain sebagainya. Sama dengan apa? Masalah menggerak-gerakkan tangan. Sebagian ulama mengatakan ketika apa? Tasyahud itu tangannya digerak-gerakkan. Ya. Sebagian lagi mengatakan tidak. Nah, ini khilafnya juga seperti itu. Khilafnya dalam memahami hadis menggerak-gerakkan tangan. Sebagian ulama mengatakan hadis menggerak-gerakkan tangan itu adalah hadis yang syadz. Hadis syadz itu adalah mukhalafatul rawi liman huwa aqwa minhu. Ya. Apa seorang rawi menyelisihi rawi-rawi yang lain yang lebih kuat. Jadi yang meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menggerak-gerakkan tangan itu hanya satu rawi saja, Zaidah bin Qudamah. Dan ada 15 rawi yang ya belasan lah, ada yang mengatakan 15, ada yang mengatakan 18. Ada belasan rawi yang mengatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menggerak-gerakkan. Maka yang menggerak-gerakkan satu lawan belasan ini disebut sebagai syad, hadis yang menyelisihi kebanyakan rawi. Akan tetapi kemudian apakah kita jadikan masalah menggerak-gerakkan tangan ini sebagai sebab perselisihan? Jawabannya tidak boleh. Ya. Masalah seperti ini luas, ya. Masalahnya luas. Walaupun kita punya pendapat yang kuat, akan tetapi ya jangan menjadikan itu sebab untuk memvonis yang lain sebagai mubtadi. Apalagi masalahnya baca basmalah misalnya. Al-Fatihah itu baca basmalah atau tidak? Itu juga khilaf di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan tidak membaca basmalah atau tidak dijaharkan basmalahnya. Ya, dalilnya hadis Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, "Inni qasamtu shalah baini wa baina 'abdi." Wali abdi masa'at, aku telah membagi sholat antara aku dan hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, dan hamba akan mendapatkan apa yang dia minta. Ya. Wa idza qala alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah hamadani abdi. Kalau dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah akan mengatakan ya hambaku memujiku. Lihat, Allah tidak memulai dengan bismillahirrahmanirrahim, tapi langsung. Ya. Demikian juga hadis Anas bin Malik. Beliau mengatakan bahwa beliau sholat di belakang Nabi SAW, di belakang Abu Bakar, Umar dan Uthman. Mereka memulai sholatnya dengan bacaan Alhamdulillah, ya, dengan bacaan Hamdalah. Sehingga yang benar adalah memulai bacaan sholat tanpa basmalah. Basmalahnya disirkan. Akan tetapi, walaupun kita pegang itu pendapat, bukan kemudian kita memvonis yang lain yang mengisi pendapat kita sebagai mubtadi, orang-orang yang melakukan kebid'ahan. Hati-hati, ya, dibikin ayam saja, ya. Kaum muslimin itu sudah banyak masalahnya, jangan bikin masalah. Yang tidak perlu dipermasalahkan, jangan dijadikan masalah. Kata beliau, enggak boleh ini menjadi sebab perselisihan. Li'annana kulluna nuridu al-haq, wa kulluna fa'ala ma'addahu ijtihadu ilaih. Ya. Seseorang, ya, semua dari kita tentu menginginkan kebenaran. Dan semua kita melakukan apa yang dia pandang benar dari sebuah ijtihad. Famada mahakada fa'innahu la yajuz an nattakhidha min dalika sababan lil adawat wat tafriq baina ahli al-ilm. Oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk menjadikan ini semua sebab permusuhan dan perpecahan di antara ahli al-ilm. Ya, termasuk di antara penuntut ilmu. Ya. Seharusnya orang yang sudah belajar, sudah berilmu itu gak mudah dia berpecah belah. Makanya kita harus banyak belajar. Banyak belajar sebelum aktif di media itu, ya diam dulu lah. Orang yang tak punya ilmu itu belajar. Makanya tadi kita katakan banyak orang-orang hijrah. Saya pernah ngisi pengajian hijrah yang ditanyakan bagaimana berdakwah, bagaimana caranya berdakwah yang tepat di media sosial. Saya bilang kamu baru hijrah. Orang yang baru hijrah itu belajar, selama ini gak belajar, ya. Cari apa ilmu seluas-luasnya. Masukkan ilmu kemana? Ke dalam keranjang kita. Orang yang gak punya apa-apa dalam keranjangnya, mau apa yang dia bagikan? Angin kosong. Paham analoginya? Orang gak punya apa-apa, mau dibagikan apa? Ya. Nanti berdebat. Lucu, kalau antum sudah belajar, lihat orang berdebat di Facebook itu ketahuan tuh. Ya, gak punya ketahuan, gak punya bekal sama sekali. Ini jangan terjadi. Makanya kita belajar adab di sini agar antum terarah belajarnya. Ya, banyak-banyak belajarlah, banyak-banyak belajar. Jangan suka berdebat di media-media sosial. Ya. Kadang kita karena sudah kenal sunnah kemudian ingin membela sunnah, tapi lupa bahwa kita tidak memiliki senjata sebenarnya. Ya. Baik. Kemudian kembali ke pembahasan kita. Idan fal wajibu ala talabatil ilm ay yakunu yadan wahidan fala yaj'alu mithla hadha al khilaf sababan lit taba'ud wa tababut. Kata beliau, perhatikan kata beliau, ini kalimat yang sangat indah. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjadi tangan yang satu, ya, saling bergandengan tangan. Fala yaj'alu mithla hadha al khilaf sababan lit taba'ud wa tababut. Jangan kemudian dia jadikan, ya, perbedaan pendapat seperti ini menjadi sebab untuk saling menjauh dan membenci. Bal al wajibu idha khalafta sahibaka bimuqtada dalil indah wa khalafaka wa huwa bimuqtada dalil indahu an taj'alu anfusakum ala tariqin wahid. Makanya wajib apabila ada temanmu yang menyelisihi engkau tapi dilandaskan dengan dalil yang dia miliki. Demikian juga engkau atau dia menyelisih engkau, tadi kamu, engkau yang menyelisih dia. Idza khalafta sahibaka. Kalau engkau menyelisih sahabatmu, menyelisih temanmu dengan dalil yang ada pada dirimu, sebaliknya dia juga menyelisih dirimu dengan dalil yang ada pada dirimu, ya, antajalu anfusakum ala tariqin wahid. Maka hendaknya kalian berjalan beriringan. Atau sesungguhnya kalian berada di atas jalan yang satu. Ya, fantasda dal mahabbah bainakuma, dan hendaknya kalian menambah rasa cinta di antara kalian. Karena masing-masing sudah menempuh jalan yang benar. Ya. Bukankah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam permasalahan ijtihadiyah, seorang berijtihad kalau dia salah mendapatkan satu pahala. Kemudian kalau dia benar dia mendapatkan dua pahala. Masalahnya masalah ijtihad. Ya. Yang penting apa? Dalilnya sahih. Kemudian metode pendalilannya benar. Kalau sudah seperti itu, maka hendaknya setiap penuntut ilmu memiliki dada yang lapang dalam menghadapi permasalahan khilaf. Baik. Kemudian kata beliau, walihada nahnu fa nahnu nuhibbu wa nuhanni'u syababana alladhi 'indahum al'an ittijahan qawiyan ila an yukirru au an yukrinu al-masail bid-dalail wa an yabnu ilmahum ala kitabillah wa sunnati rasulihi. Oleh karena itu kami di sini ingin untuk memberikan semangat kepada para syabab, para pemuda yang sekarang mereka memiliki semangat yang kuat, ya, agar mereka senantiasa mengaitkan permasalahan-permasalahan yang ada dengan dalil, dan hendaknya mereka membangun ilmu mereka di atas kitabullah dan sunnah rasulnya. Ya, kalau boleh kita tambahkan dengan pemahaman salafus saleh. Ya. Karena memahami Al-Qur'an dan sunnah harus dengan pemahaman yang benar. Ya. Wa nara anna hadha min al-khair wa annahu yubshar bi fathi abwabil ilmi min manahijihi as-sahihah. Maka kemudian kami memandang bahwa ini merupakan kebaikan ketika seseorang sudah semangat untuk belajar, kemudian dia membangun ilmunya di atas kitabullah dan sunnah Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pemahaman yang benar, maka ini adalah kebaikan yang besar, ya. Dan dia akan diberikan kabar gembira dengan dibukakan kepadanya bab-bab ilmu, pintu-pintu ilmu, ya, dari metodologi yang benar. Wala nuridu minhum an yaj'alu dzalika sababan litahazzubi wal baghdha. Kami tidak ingin ketika dia bersemangat, mereka bersemangat menuntut ilmu, justru menjadi sebab, ya, berhizib-hizib, bergolongan-golongan, ya, menjadi sebab fanatisme golongan, wal baghdha, dan terjadi permusuhan. Ya. Sama-sama semangat menuntut ilmu, ya, harusnya apa? Harusnya terbuka pintu-pintu kebaikan. Tapi karena itu tadi tidak punya kelapangan dada, semangat menuntut ilmu tadi menjadi sebab perpecahan dan pertikaian di tengah-tengah umat. Ya, ini harus dijauhi. Waqad qala Allahu li nabiyyihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka menjadi berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai. Ya, engkau tidak memiliki bagian sama sekali di tengah-tengah mereka. Artinya beliau tidaklah termasuk orang-orang yang berpecah belah tadi. Falan yaj'aluna anfusahum ahzaban yatahazzabuna ilaiha la nuwafiquhum ala dhalik. Maka orang-orang yang menjadikan diri-diri mereka berkelompok-kelompok, ya, bergolongan-golongan, maka kami tidaklah menyepakati mereka dalam perkara tersebut. Ya, fanatik dengan gurunya, fanatik dengan kelompoknya, fanatik dengan golongannya. La nuwafiquhum ala dhalik. Kami tidak menyepakati mereka dalam permasalahan tersebut. Li'anna hizballah wahid. Karena pasukan Allah Subhanahu wa taala itu satu. Wa nara anna ikhtilafal fahmi la yujibu an yatabaghadu an-nas wa an yaqa'a ahaduhum fi ardi akhi. Kata beliau, karena kami melihat bahwa perbedaan pendapat, perbedaan paham tidaklah kemudian mengharuskan untuk saling membenci, ya, saling membenci di antara manusia, atau seseorang kemudian boleh ayyaqa ahaduhum fi ardi akhi, ya, seseorang kemudian apa diperbolehkan untuk menghancurkan kehormatan saudaranya. Ya, hati-hati, ya, seorang muslim itu, ya, kehormatannya terjaga. Tidak kemudian kita hanya karena perbedaan semacam ini menyebabkan kita menghancurkan kehormatan saudara kita sama muslim. Fayajibu ala talabatil ilm ayyakunu ikhwatan. Maka wajib bagi para penuntut ilmu untuk menjadi bersaudara. Ya. Hatta wa in ikhtalafu fi ba'dil masail far'iyyah. Walaupun mereka berbeda dalam masalah-masalah cabang dalam agama. Wa ala kulli wahidin ayyadu al akhar bil hulu wal munaqashah allati yuradu biha wajhullah wal wusulu ila al ilm. Kalau memang terjadi perbedaan pendapat, silang pendapat, maka hendaknya seorang penuntut ilmu memanggil saudaranya yang beda pendapat tadi, dipanggil dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, untuk apa? Bermunaqashah, untuk berdiskusi. Ya. Yang diskusi ini yang kita inginkan adalah wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan menang-menangan. Bukan untuk menunjukkan oh saya itu lebih berilmu. Kamu mana pernah ikut Ma'had Ibnu Katsir? Saya ikut Ma'had Ibnu Katsir walaupun enggak ada. Ya. Ya, bukan untuk menang-menangan, tapi apa? Untuk mendapatkan kebenaran, kebenaran, untuk mendapatkan kebenaran sesuai dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza ya tahsulu al-ulfah, maka dengan demikian muncullah rasa kecintaan. Wa yazulu hadza al-anad wasyiddah allati takunu fi ba'din nas. Ya, kemudian hilanglah permusuhan, sikap keras yang mungkin terjadi di tengah-tengah manusia. Masyaallah. Kalau ini nasihat beliau kita laksanakan, ya, tenang dunia persilatan. Hatta qad yasilu bihimul amru al-amru ila nizaa' wal khisam, di mana manusia, ya, bersikap keras sampai muncul di tengah-tengah mereka pertikaian dan permusuhan. Wa hadza la syakka yafrahu a'daul muslimin. Tentu saja ini akan menyebabkan gembiranya musuh-musuh Islam. Wa nizaa' bainal ummah min asyaddi ma yakunu fid darar. Dan perpecahan atau perselisihan di tengah umat ini merupakan sebab terbesar bahaya yang menimpa umat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'tiullaha wa rasulah wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin." Taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kalian berselisih. Fatafshalu wa tadhhaba rihukum. Maka kalian akan menjadi lemah dan hilang kewibawaan kalian, ya, hilang kekuatan kalian. Wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Wa kana sahabatu radhiyallahu anhum yahtalifun fi mithli hadhihi al-masail. Demikian juga dahulu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berbeda pendapat dalam permasalahan-permasalahan semacam ini. Walakinnahum ala qalbin wahidin, akan tetapi mereka berada di atas hati yang satu. Ala mahabbatin wa ikhtilafin, berada dalam perasaan saling kasih dan sayang dan saling mencintai. Bal inni aqulu bi sarahatin innar rajula idza khalafaka bi muqtada dalil, diulang lagi sama beliau ya. Bahkan aku mengatakan dengan sarahah, dengan terang-terangan, innar rajula idza khalafaka bi muqtada dalil indahu fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah, bahwa seseorang apabila dia menyelisih engkau dengan muqtada dalil, dengan konsekuensi sebuah dalil yang ada padanya, itu tadi yang kita katakan syaratnya apa, dalilnya sahih, kemudian metode pendalilannya juga benar, maka dia beramal dengan muqtada dalil, dengan konsekuensi dari dalil, bukan hanya membuat membuat-buat, enggak, tapi apa, ada dalilnya dan dia memahami dalil dengan metode yang benar. Artinya apa? Dia menyelisih engkau bi muqtada dalil, karena dalil yang ada pada dirinya. Fa innahu muwafiqun laka fil haqiqah, maka ya sesungguhnya dia telah menyepakati dirimu. Ya, realitanya dia telah sama saja. Engkau dengan dirinya sama. Engkau punya dalil, kemudian engkau memahaminya dengan pemahaman ya, dengan metode yang benar. Dia juga punya dalil dan memahaminya dengan pemahaman yang benar. Tapi kemudian outputnya berbeda. Walaupun outputnya berbeda, sesungguhnya kalian sedang berada di jalan yang sama. Ini diulang dua kali. Tadi sudah dikatakan oleh beliau, sekarang dikatakan lagi oleh beliau. Artinya apa? Ada satu pesan yang ingin beliau sampaikan kepada kita. Kalau memang orang itu ya ada dalilnya, kemudian metode pendalilannya benar, ya sudah. Sesungguhnya kalian berada di jalan yang sama. Jangan kemudian mudah memvonis orang yang berbeda dengan vonis-vonis yang jelek. Lianna kullam minkuma ya talibun lil haqiqah wa bitali fal hadfu wahid wa huwa al wusul ila al haq an dalil, karena setiap dari kalian berdua, dia ataupun engkau, sama-sama ya menginginkan kebenaran ya. Dan dengan demikian tujuan kalian sama, yaitu al wusul ila al haq an dalil, yaitu agar sampai kepada kebenaran dengan mengikuti dalil ya. Sama tujuannya, kita menginginkan kebenaran dengan mengikuti dalil, sama tujuannya, berarti apa? Sama jalannya ya. Kita berada dalam satu jalan ya. Fahuwa idan lam yukhalifka ma dumta tuqirru annahu innama khalafaka bimuqtada dalil indahu, maka dengan demikian sesungguhnya dia tidaklah menyelisihimu, selama engkau menyetujui bahwa dia menyelisihi engkau setelah dia mengikuti dalil yang ada pada dirinya. Fa'inna khilaf, maka di mana khilafnya? Sama-sama mengikuti dalil, metode pendalilannya juga sama ya, hanya beda outputnya saja, tapi pada hakikatnya sudah berjalan di atas jalan yang sama. Fabihadhi tariqah tabqal ummah wahidah wa in ikhtalafat fi ba'd al-masail li qiyam ad-dalil indaha, maka dengan metode seperti ini umat akan berada dalam satu persatuan walaupun mereka berbeda-beda dalam permasalahan-permasalahan li qiyam ad-dalil indahu, di mana mereka berusaha melaksanakan atau menegakkan dalil yang ada pada dirinya. Ya, ingat tadi syaratnya. Syaratnya apa? Dalilnya sahih. Kalau nggak ada dalilnya memang bid'ah. Ya. Kalau memang nggak ada dalilnya, ketika ditanyakan kenapa kamu beragama seperti itu, saya ketikutan. Dalilnya apa? Nggak ada sih dalilnya. Itu beda masalah. Ya. Itu namanya membuat kebid'ahan. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Barang siapa yang mengada-adakan perkara yang baru dalam urusan kami, maka itu akan tertolak. Jangan disamakan pula ya dengan orang yang mengada-ada dalam agama. Bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan itu adalah sama-sama punya dalil, metode pendalilannya benar, hanya saja outputnya yang berbeda. Nah, ketika ini terjadi, maka di saat itulah seorang penuntut ilmu hendaknya memiliki dada yang lapang dalam menghadapi permasalahan khilaf. Karena sesungguhnya ya mereka telah menempuh jalan yang sama. Baik. Kemudian kata beliau menutup adab yang keempat ini, amma ya man 'anad wa kabar ba'da dhuhuril haqq fala syakka annahu yajibu an yu'amila bima yastahiquhu ba'dal inad wal mukhalafah. Adapun orang-orang yang memang menyimpang ya atau sombong dalam menerima kebenaran setelah tampak kebenaran tersebut, ya bahwa dia memang tidak punya hujah tapi tetap saja dia mengikuti ya pemahamannya yang menyimpang, fala syakka annahu yajibu an yu'amila bima yastahiqu. Maka orang seperti ini wajib untuk kita bermuamalah dengannya dengan apa yang berhak untuk dia dapatkan. Ya, artinya permusuhan. Ya, ketika dia memang ngotot dengan pemahamannya keliru, ya, atau ngotot dengan ketiadaan dalil yang ada pada dirinya, maka ini ya, ini bukan yang dimaksud oleh beliau. Ya, ini lain lagi masalahnya. Ya, kita bermuamalah dengan dia dengan apa yang memang merupakan haknya setelah dia menentang dan menyelisih kebenaran. Wa li kulli maqam maqam. Maka di setiap tempat itu ada vonisnya. Ya, setiap tempat ada vonisnya. Makanya kita harus melihat lebih dahulu. Ini orang memang dia menyimpang atau dia sudah memiliki dalil kemudian mengikuti prosedur ya, pendalilan yang benar. Baru kita hukumi dia. Kalau memang dia asalnya yang memang mengada-ada, ya, nggak punya dalil tapi ya sudah ngotot melakukan perkara tersebut, maka ini berbeda, ini berbeda. Ya, kita sikapi dengan sikap yang berbeda. Wallahu ta'ala alam bissawab. Insyaallah pekan depan kita akan lanjutkan pembahasan kita. Ya, ini penting juga, yaitu al-amal bil ilmi. Ya, mengamalkan ilmu. Ya, mengamalkan ilmu. Insyaallah ini jadi pembahasan kita di pertemuan yang akan datang. Bismillah kita. Baik, nanti bila guna, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.